Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaih, wa ala alihi wa sahbihi, wa man saru ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Sehingga dengan keutamaan fadilah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita nikmat berupa Islam, menjadikan kita sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman, menjadikan kita sebagai orang-orang yang tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik, inayah dari Allah itu merupakan pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Wa yakhtar. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memilih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekian banyak juta manusia. Allah Subhanahu wa taala pilih di antara mereka ada orang-orang yang beriman, ada juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah pilih di antara mereka orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sekian banyak orang-orang yang berteguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih di antara mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan kesempatan, berikan kesehatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allah masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, yang mana dua nikmat ini merupakan dua nikmat yang seringkali kita lupa. Diberi kesehatan kadang lupa, diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kadang lupa. Jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita, kepada para sahabatnya, dalam sabdanya, ni'matani fihima maghbulun katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang seringkali manusia kita semuanya lupa untuk mengingat dua nikmat tersebut, yaitu nikmat tatkala Allah berikan kepada kita kesehatan, dan nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu luang. Oleh karenanya, di hari yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita, doa-doa kita, ibadah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di awal pertemuan kita pada malam hari ini, mungkin kiranya kita akan memberikan berbagai atau sebagian, yakni semacam nasihat untuk diri kami pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin yang ada. Karena yang namanya menuntut ilmu agama itu merupakan sebuah kewajiban, akan tapi terasa berat untuk dilaksanakan. Dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya menuntut ilmu itu sebuah kewajiban? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mau orang tersebut tua, muda, miskin dan kaya, seperti apapun bentuknya, selagi dia sebagai seorang muslim, maka wajib bagi dia untuk menuntut ilmu agama. Karena apa? Karena tatkala dia menuntut ilmu agama, dia akan mengetahui mana halal, mana haram. Dengan dia menuntut ilmu agama, dia akan mengetahui mana sunnah, mana bid'ah. Dengan dia menuntut ilmu agama, mana amalan-amalan yang dianjurkan, mana amalan-amalan yang tidak dianjurkan. Oleh karenanya wajar tatkala Nabi SAW menggambarkan betapa besarnya balasan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu agama, mengerahkan kesempatannya, menyisihkan waktunya, menyempatkan waktunya, mengeluarkan hartanya, menyempatkan dengan tenaganya untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu agama, tatkala itu merupakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, Allah ingin bagi kita kebaikan, Allah menginginkan bagi kita sebuah kebaikan, perubahan dalam diri kita semuanya, yufaqihu fid din, maka Allah akan mulai bagi hamba tersebut untuk dipahamkan dalam urusan ilmu agamanya. Tatkala Allah mudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu agama, mengikuti program-program yang sudah disediakan melalui media-media yang ada, melalui madrasah-madrasah yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Tinggal kita bagaimana bisa menjadikan orang lain sebagai salah satu orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, tentang asbab ziyadatil iman wa nuqsan, tentang sebab-sebab yang dapat menambahkan keimanan seorang hamba dan sebab-sebab yang dapat mengurangi keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya al-iman sebagaimana dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang ini berbeda dengan akidah-akidah yang lainnya, dikatakan bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bahwasanya keimanan tersebut akan bertambah dengan ketaatan, dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, dengan kita melaksanakan kebaikan, dengan kita melaksanakan ibadah, dengan kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan akan bertambah. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan keimanan itu akan berkurang dengan kita melaksanakan atau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kewajiban, ya, menerjang larangan, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan perkara-perkara yang haram, maka tatkala itu iman akan berkurang dari kesempurnaannya. Mungkin tatkala kita pada bulan Ramadan melaksanakan ibadah, kita merasakan iman ini amat sangat bertambah. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kita lihat pada bulan Ramadan, semangat sekali kita beribadah. Yang namanya baca Quran gak terasa berlembar-lembar sudah dibaca. Yang namanya sholat malam, sholat terawih, mungkin kita pada hari-hari biasa cuman 3 rakaat atau bahkan witir. Akan tapi pada bulan Ramadan on fire. Apa itu? Kita ngebut dalam ibadah kita. Salat malam 11 rakaat kita laksanakan dengan runtutan yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedekah, kita berpuasa. Ya, kita rasakan bagaimana iman sangat bertambah tatkala bulan Ramadan. Hal ini kita simpulkan bahwasanya iman yazidu bitta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan. Tapi tatkala di luar bulan Ramadan, mungkin kita merasakan semangat kita tidak seperti pada bulan Ramadan, maka itu pertanda bahwasanya iman kita sedang mengalami penurunan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sedikit mengulang pada pertemuan sebelumnya bahwasanya kunci utama sebab meningkatnya iman, dan penulis di sini masukkan sebab tersebut di sebab yang paling pertama. Apa itu? Talabul ilmi an-nafi', bahwasanya sebab utama bertambahnya iman seorang hamba adalah dengan menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, ngaji, ngaji Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang murni kecuali dengan kita membuka Al-Qur'an dan membuka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui siapa? Menurut pemahaman siapa? Apakah menurut pemahaman fulan dan fulan? Tidak. Kita membuka Al-Qur'an dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Siapa salafus saleh? Adalah para sahabat. Adalah orang-orang yang berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang-orang yang ada tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari Al-Qur'an dan sunnah menurut pemahaman mereka. Bagaimana mereka memahami Al-Qur'an, kita ikuti. Bagaimana memahami mereka memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti. Ya, ala fahmi salafil ummah. Bagaimana kita bisa mengatakan orang-orang terdahulu termasuk orang-orang salaf? Karena makna dari salaf itu sendiri adalah yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin." Maka kami jadikan mereka orang-orang salaf, orang-orang yang terdahulu. Wa mathalan, sebagai contoh, lil akhirin, untuk orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karenanya salaf itu bukan nama kelompok, bukan nama hizbi, bukan nama suatu organisasi. Salaf artinya orang-orang yang datang lebih dahulu, itu secara bahasa. Akan tapi secara istilah ulama, salaf adalah orang-orang yang datang dahulu mendahului kita dalam agama kita, yaitu orang-orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menjadikan mereka sebagai timbangan agama dalam kita beribadah kepada Allah? Ya, tidak diragukan lagi kita menjadikan mereka sebagai panutan kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pintu abwabul ilm, di antara pintu menuntut ilmu agama, bagaimana kita bisa menambahkan iman dengan menuntut ilmu agama? Tentu menuntut ilmu agama itu pintunya sangat banyak. Dan di antara pintu menuntut ilmu agama yang pertama adalah mempelajari Al-Qur'an atau qiraatul Qur'an wa tadabburi, mempelajari Al-Qur'an dan menghayati Al-Qur'an, membaca tafsirnya dan mengamalkan isi yang dikandung dalam Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Sebuah kitab yang kami turunkan, yang mana kitab tersebut merupakan kitab yang penuh dengan keberkahan, berkah isinya dan memberkahi orang-orang yang membacanya. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan menjadi pengingat untuk orang-orang yang berakal. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dipahami isinya, untuk diamalkan dan didakwahkan kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadikan Al-Qur'an dengan tujuan-tujuan yang Allah Subhanahu wa taala tidak gunakan tujuan tersebut, untuk sihir misalnya, dan melancarkan amalan-amalan yang mengandung unsur duniawi. Untuk mencari bisnis, menjadikan Al-Quran sebagai ladang bisnis mencari dunia, menjadikan Al-Quran sebagai pajangan misalnya. Makanya tidak dibenarkan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Al-Quran tersebut, mushaf tersebut akan bermanfaat? Tatkala kita gunakan, kita baca maknanya, kita amalkan isinya dan kita dakwahkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua atau sebab yang selanjutnya adalah dengan ma'rifatul asma'il husna wa sifatihil 'ula. Dan ini pembahasan kita pada malam hari ini. Yang kedua adalah ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil 'ula. Bahwasanya iman akan bertambah dan termasuk di antara salah satu pintu menuntut ilmu agama adalah mengetahui, mempelajari, mengilmui nama-nama Allah yang husna, yang baik. Karena semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Tidak ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang jelek, tidak ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kekurangan. Semuanya adalah baik, wa sifatuhul 'ula, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa hafidhahullah taala, fa inna ma'rifata asma'illahi wa sifatihil waridah fil kitab was sunnah. Sesungguhnya mengetahui atau mengilmui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu terkhusus yang datang dari Alkitab was sunnah. Maksud dari kitab adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallati tadullu ala kamalillahil mutlaq min kafatil wujuh. Yang mana nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut menunjukkan atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dari berbagai macam sisi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dari berbagai macam sisi. Dan tidak ada yang bisa melampaui Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Semisal Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa melampaui Maha Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala selainnya. Kita mengetahui, ya, ilmu, kita mengetahui ilmu ini dan ilmu itu. Akan tapi ilmu manusia terbatas. Dan ilmu manusia itu berawal dari sebuah ketidaktahuan, kemudian tahu. Berbeda dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak tahu, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari awal hingga akhir. Dan Maha pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Artinya Allah mengetahui berbagai macam segala sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui daun-daun yang berguguran. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Bayangkan berbagai macam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dari manusia, jin, hewan, berbagai macam makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang atur semuanya. Yang atur rezekinya, yang mengatur bagaimana mereka bernafas, yang mengatur bagaimana mereka hidup. Dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua. Cuman Allah yang mengatur perputaran langit dan bumi. Matahari terbit dari barat, terbenam, afwan, matahari terbit di timur, kemudian terbenam di barat. Perputaran bulan yang mungkin kemarin gerhana, Allah Subhanahu wa taala atur semua. Bayangkan bagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Kemudian liman a'dhama abwabil ilmi allati yahsulu biha ziyadatul iman. Bahwasanya dengan kita mengetahui ma'rifatul asma'i was sifat, dengan kita memahami fikih, pemahaman asma, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya merupakan salah satu sumber terbesar, pintu terbesar kita mengetahui atau bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighal bi ma'rifatiha wa fahmiha wal bahth tammi anha mustamilun ala fawaid katsirah wa 'azimah. Tatkala kita menyibukkan dengan mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang kita ketahui ada 99. Apakah hanya sebatas 99? Tidak. Masih ada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin belum kita ketahui. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jumlah 99, Nabi SAW pernah bersabda, Innalillahi tis'atun wa tis'una isman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya bisa masuk surga. Akan tapi apakah makna ahsaha itu hanya sebatas menghafal saja? Dijelaskan oleh para ulama, orang-orang yang bisa masuk surga dengan menghafal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak hanya sekedar menghafal saja. Karena menghafal itu semua orang bisa. Anak-anak kecil bisa menghafal. Orang-orang yang mungkin sering bermaksiat pun bisa hafal. Akan tapi yang dimaksud dan ahsaha adalah dengan kita memahami maknanya, memberikan hak-hak Allah dengan nama-nama dan sifat tersebut. Tidak min ghairi tahrifin wala ta'til, min ghairi takyifin wala tamfil, tanpa membagaimanakan, tanpa menolak, tanpa membanding-bandingkan dengan makhluknya, maka insya Allah kita masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan kita memahami makna-makna dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya berbeda dengan tauhid. Tatkala kita menyinggung masalah tauhid, maka masuk pembahasan qawaid asma dan sifat, kaedah-kaedah tentang asma dan sifat. Akan tapi yang dibahas pada malam hari ini oleh penulis adalah kita fikihnya memahami asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari segi maknanya. Dengan kita memahami itu ada faedahnya. Dengan kita memahami asma dan sifatnya Allah itu ada faedah dan pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, anna ilma tauhidil asma'i was sifat asraful ulumi wa ajalluha 'ala al-itlaq. Bahwasanya dengan kita mengetahui tauhid asma dan sifat, karena tauhid terbagi menjadi tiga, ya, tauhid terbagi menjadi tiga. Maksud dari pembagian ini bukan untuk menimbulkan suatu ajaran yang baru atau menimbulkan sebuah pemahaman firqah tertentu, tidak. Tujuan para ulama membagi tauhid terbagi menjadi tiga, tujuannya adalah untuk tashil. Tujuannya adalah untuk taqribil fahm. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan mendekatkan pemahaman. Tatkala kita membaca Al-Quran dan hadis dari awal sampai akhir, Al-Quran dari juz awal sampai akhir, kita membaca Kutubus Sittah dari Imam Bukhari sampai yang terakhir, kita baca semuanya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Ifradullah ta'ala fi tadabbur, fi rizq, fi ghairi dhalik. Yaitu dengan kita mengesakan Allah dalam hal mengaturnya Allah. Ya, kita mengesakan Allah dalam hal mengaturnya Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta. Kita meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rizki. Kita meyakini bahwasanya Allah yang menurunkan hujan. Kita meyakini bahwasanya Allah yang memberikan berbagai macam kebutuhan para hambanya. Ini maksud dalam tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Ifradullah ta'ala fil ibadah. Kita mengesakan Allah dalam hal ibadah. Artinya apa? Kita mempersembahkan segala macam ibadah kita hanya kepada Allah. Salat dipersembahkan hanya kepada Allah. Maka dengan kita melaksanakan salat, mempersembahkan salat kita kepada Allah, maka kita masuk dalam tauhid uluhiyah. Kita membayar zakat tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, menyembelih, mengharap, takut, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dalam tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga ada yang namanya tauhid asma wa sifat. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat-sifatnya. Ya min ghairi ta'til, tanpa menolak, min ghairi takif, tanpa membagaimanakan. Tatkala kita mendapati sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, tanpa membagaimanakan bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tasybih, tanpa mempermisalkan. Tatkala kita mendengar Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Kemudian kita memikirkan, oh berarti tangannya Allah sama seperti tangannya tangannya makhluk. Jangan sampai demikian, karena serupa. Meskipun makhluk memiliki tangan, Allah gambarkan memiliki tangan juga, ketahuilah bahwasanya tangannya Allah Subhanahu wa taala tidak bersama dengan atau tidak sama dengan tangannya makhluk. Dan pembagian ini disampaikan oleh para ulama untuk tashil, untuk mempermudah, bukan untuk menimbulkan atau memunculkan sebuah yakni kebid'ahan dalam istilah tauhidnya. Begitu juga tatkala kita mempelajari ilmu nahwu, ya, mempelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwu belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembagian nahwu menjadi tiga, isim, fi'il, huruf, itu belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tatkala kita membaca Al-Qur'an dan hadis, kita akan menyimpulkan bahwasanya bahasa Arab terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Tujuannya apa untuk membaginya itu? Untuk tashil, takribil faham, untuk memudahkan dan untuk memberikan jalan kepada kita untuk bisa lebih memahami bahasa Arab. Itu yang pertama, bahwasanya ilmu tauhid, asma wa sifat termasuk ilmu yang baik, ilmu yang mulia alal itlaq, secara mutlak. Fal istighalu bi fahmihi wal bahthi anhu istighalun bi alal matalib. Dengan kita menyebutkan, mempelajari asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, di sana juga ada salah satu karangan beliau juga. Kitabnya ada di rumah, insyaallah pertemuan depan ana bawa. Judulnya Fiqih Asmaul Husna. Memahami secara fikih, pemahaman tentang fikih Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ana lupa bawa hari ini. Insyaallah pertemuan depan ana bawa. Kitabnya dua kali tebal dari ini. Lumayan tebal. Makanya ana pilih ini karena lebih ringkas. Kalau kita pelajari itu, fikih Asmaul Husna dibahas 99 namanya Allah secara fikih, memahami maknanya, tujuannya apa, bagaimana penerapannya. Beliau hafizallahu taala telah menulis kitab tersebut. Fal istighalu ma'rifatiha wa fahmi wal bahthi tammi anha. Fal istighalu bi fahmi wal bahthi anhu istighalu bi al matalib. Menyibukkan diri dengan memahami asma dan sifatnya termasuk yakni sebuah istilahnya itu memberikan waktu yang paling baik, karena menyangkut masalah ilmu tauhid juga. Wa husuluhu lil abdi min asrafil mawahib. Tatkala seorang hamba itu sudah memahami asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan rambu-rambu tadi, tanpa menolak, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupai, maka dia mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari penerapan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedah kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Anna ma'rifatallahi tad'u ila mahabbatihi wa khasyatihi wa khaufihi wa raja'ihi. Dengan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, akan semakin menimbulkan rasa cinta, mengajak hamba tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyatihi, tidak hanya cinta saja, akan tapi cinta yang menumbuhkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufihi, dan takut. Wa raja'ihi, dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tatkala kita mempelajari sifat Allah, memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Tentu tatkala kita berbuat maksiat semakin banyak, atau banyak kita berbuat maksiat setelah kita mempelajari sifat Allah Ar-Rahman, bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, kita tidak berputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang muncul rasa was-was. Orang-orang yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin umurnya digunakan untuk melanggar perintah Allah, muncul keinginan untuk bertaubat, muncul keinginan untuk berubah, muncul keinginan untuk merubah diri menjadi lebih baik. Akan tapi yang namanya setan itu enggak akan pernah diam, Pak. Meskipun kita ingin bertaubat, pasti setan itu memberikan was-was. Untuk apa bertaubat? Allah Subhanahu wa taala itu enggak bakal menerima taubat Anda. Maksiat Anda itu sudah banyak sekali. Apa enggak malu sama Allah Subhanahu wa taala? maksiat yang sudah banyak itu tiba-tiba Anda bertaubat dengan sholat malam yang hanya satu kali. Setan memberikan was-was demikian. Tapi tatkala kita mempelajari fikih Asmaul Husna, mempelajari Ar-Rahman, satu nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, kita mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Pengasih. Kita mengetahui bahwasanya Allah itu membuka lebar-lebar pintu taubatnya selagi hamba tersebut belum berada dalam keadaan sakaratul maut. Pintu terbuka sangat lebar untuk orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memahami nama Allah, sifat Allah memiliki sifat Ar-Razzaq, memiliki sifat Maha memberikan rizki, ya, mungkin datang was-was, mungkin datang godaan dari setan, ingin mengambil jalan pintas dalam mencari rizki, menghubungi orang-orang yang paranormal, ya, menghubungi orang-orang seperti itu untuk mencari jalan pintas dalam meraih rizki. Tetapi tatkala kita belajar ilmu tauhid, belajar fikih Asmaul Husna, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rizki. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada Anda, juga memberikan rizki kepada orang yang Anda minta tolong, yaitu paranormal tersebut. Paranormal tersebut hidup karena diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa kita meminta kepada orang tadi? Apa yang menghalangi kita untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan terpenuhi syarat dalam berdoa, kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mengabulkan doa dan permohonan kita semuanya. Wa ikhlasil amali lahu. Kalau kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akan berusaha ikhlas dalam amalan kita. Karena apa yang kita inginkan dalam amalan kita semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, "Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan apa nusuk? Menyembelih, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin." Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba itu beribadah ikhlas, mau dilihat orang, mau enggak dilihat orang, mau dipuji sama orang, mau enggak dipuji sama orang, tenang. Karena dia sudah memberikan ibadah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba itu berinfak, memberikan sebagian hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam infaknya, mau dilihat oleh orang lain, mau diketahui oleh keluarganya, mau tidak diketahui oleh keluarganya, tenang hatinya. Tapi tatkala seorang hamba itu tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah, ya, tidak diketahui oleh temannya, tidak diketahui oleh orang lain, gerusuh hatinya, berontak hatinya, karena merasa ada yang kurang. Tujuannya dalam ibadah dia kepada Allah tidak dilihat oleh orang lain, akan membuat dia semakin memberontak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatan tersebut, riya, kita beramal ingin dilihat orang lain, termasuk di antara syirik kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asghar." Bahwasanya termasuk di antara sesuatu yang paling saya takutkan kepada kalian adalah tatkala kalian dihinggapi mengamalkan sebuah perbuatan syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka para sahabat pun bertanya, apa ini maksud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syirik kecil tersebut? Faqala ar-riya, syirik kecil itu adalah riya. Tatkala kita beribadah kepada Allah tujuannya hanya untuk dilihat oleh manusia. Tapi tatkala kita tujuannya untuk dilihat manusia, di situ ada manfaatnya. Manusia yang lainnya itu ikut berbondong-bondong dalam berinfak, mengajak orang lain untuk sholat, kita sholat sunnah, tujuannya untuk memberikan semangat untuk orang lain ikut sholat sunnah juga, maka kita dapat pahalanya. Maka kita masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla 'alal khairi falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan orang lain kebaikan, maka baginya pahala semisal orang yang mengerjakannya. Itu tujuannya untuk mengajarkan orang lain. Misal mengajarkan anak kita mengajarkan istrinya misalnya. Kita sholat sunnah agar ditiru oleh anak kita misalnya, agar ditiru oleh saudara kita, maka kita mendapatkan pahalanya. Tapi tatkala tujuan kita untuk mendapatkan ujian dari orang lain, maka semaksimal mungkin hal tersebut untuk dihindari. Selagi niatnya belum berubah, maka ibadah yang kita kerjakan tidak mendapatkan pahala. Baru mendapatkan pahala tatkala niatnya berubah di pertengahan sholat. Misal sholat maghrib 3 rakaat. Di rakaat pertama niatnya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala masuk rakaat kedua, mulai ingat, "Oh, saya enggak boleh melaksanakan hal demikian." Barulah tatkala itu barometer pahala mulai berputar. Artinya apa? Amalan yang sebelumnya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah tatkala dia berusaha memperbaiki niat dalam ibadahnya, tatkala itu barometer pahalanya baru berputar. Kemudian yang kedua, atau yang selanjutnya, wala sabila wa hada ainu sa'adatil abdi, bahwasanya inilah inti dari kebahagiaan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, mengajak dia untuk berzikir kepada Allah, ya, semakin membuat cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin membuat rasa takut dia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, maka inilah sebuah kebahagiaan yang hakiki. Inilah sebuah kebahagiaan dalam ibadah seorang muslim tatkala dia mengamalkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah ada 3 tingkatan sebagaimana disampaikan oleh hadis Jibril, hadis yang kedua dalam Arba'in An-Nawawiyah. Tatkala Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam dan iman, di poin yang ketiga Jibril mengatakan atau bertanya tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita bisa melihat Allah dalam ibadah kita? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, lan tarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku di dunia. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tatkala engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam salatmu, dalam sedekahmu, dalam ibadah-ibadah yang lainnya, maka ketahui, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat anda dalam anda beribadah. Artinya apa? Menimbulkan sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam gerak-gerik kita, keretekan dalam hati, itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebuah ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan di kanan dan kirinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi hamba tersebut. Wala sabila ila ma'rifatillahi illa bi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa tafaqquhi fi fahmi ma'aniha. Oleh karena tidak ada sebuah jalan yang harus kita tempuh dalam mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita berusaha memahami makna-maknanya, membuka kitab-kitab para ulama, membuka maknanya, apa maknanya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dan sifat-sifatnya, dan tafaqquh. Apa tafaqquh? Berusaha fikihnya. Artinya apa? Pemahaman kita dalam asma dan sifat tersebut kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tatkala kita sudah berusaha mengamalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka insya Allah kita berdoa kepada Allah semoga Allah masukkan kita ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang memahami, ya, menghafal dan memahami nama-nama dan sifat Allah sebanyak 99 tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dalam pepatah para ulama pernah dikatakan, man ahabba syai'an katsura dzikruhu, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebutkan sesuatu tersebut. Tatkala kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada salah satu jalan untuk melekatkan cinta tersebut kecuali dengan banyak berzikir. Zikir itu apa? Artinya adzikir artinya mengingat. Ya, karena apa? Karena tatkala seorang hamba itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia sedang mengingat Rabb-nya dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala seorang hamba banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari berbagai macam ibadah, syariat, mau berat, mau ringan, tapi kalau sudah kadung cinta, semua dikerjakan. Bahkan tidak ada celah bagi dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah syair disampaikan oleh Al-Imam Nawawi, disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bahkan dalam sebuah riwayat syair ini disebatkan kepada Al-Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Bahwasanya tatkala engkau mencintai, jikalau memang cintamu itu merupakan cinta yang benar, maka sungguh anda akan mentaati yang anda cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan selalu taat dan patuh terhadap orang yang dia cintai. Dalam sebuah ungkapan syair yang sebelumnya dikatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Engkau memaksiati Allah Subhanahu wa taala padahal di sisi lain engkau mengaku cinta kepada Allah. Kita mengaku cinta kepada Allah, tapi terkadang kita berbuat maksiat kepadanya. Kita mengaku cinta kepada Nabi, mengaku sebagai orang-orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang amalan kita jauh dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku cinta kepada Ahlul Bait, tapi terkadang amalan kita jauh dari apa yang mereka kerjakan. Ta'sil illaha wa anta taz'umu hubbahu. Engkau memaksiati Allah tapi engkau bermaksiat kepadanya. Hada mahalun fil qiyasi badi'un. Bahwasanya perkara yang seperti ini termasuk perkara yang mustahil. Engkau mengaku cinta tapi engkau sendiri memaksiat kepadanya. Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jikalau cinta anda merupakan cinta yang sejati, maka sungguh anda akan selalu mentaati orang yang anda cintai. Tatkala kita mengaku cinta kepada Allah, maka apa saja yang Allah perintahkan akan kita taati. Tatkala kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya hidup dan matinya kita untuk Nabi SAW, maka apa saja yang beliau perintahkan kita akan kerjakan. Kita berusaha mempelajari sirahnya, atau sirah ya, sejarah Nabi SAW, bagaimana beliau lahir, bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana beliau bermasyarakat. Kita pelajari semua apa yang berkaitan dengan orang-orang yang kita cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'an. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan selalu taat, tunduk, patuh terhadap orang-orang yang mereka cintai. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, annallaha khalaqal khalqa liya'rifu wa ya'buduh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan para makhluknya, menciptakan jin dan manusia, tujuannya adalah liya'rifu. Tujuannya adalah bagaimana hamba-hambanya itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala, wa ya'budu. Dan tujuannya adalah untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mungkin sudah kita hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ayyuwahidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwal ghayatul matlubah minhum. Dan inilah tujuan inti sari Allah menciptakan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak ada tujuan yang lainnya. Tidak ada tujuan bagaimana bisa mereka menjadi orang-orang yang kaya, menjadi orang-orang yang paling cerdas, menjadikan orang-orang yang paling memiliki perbendaharaan dunia, tidak. Tujuannya adalah bagaimana mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ada yang memberikan seorang hamba itu kebaikan kecuali ibadahnya. Man 'amila shalihan fali nafsihi. Barang siapa yang mengamalkan sebuah perbuatan baik, mau ibadah berupa ucapan, ibadah berupa perbuatan, ibadah berupa mengajak orang lain ibadah, fali nafsih, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada dirinya. Kebalikannya, wa man asaa'a fa 'alaiha, barang siapa yang berbuat kejelekan juga, maka kejelekan itu pun yang akan kembali kepada dirinya. Tatkala dia berbuat maksiat kepada Allah, maka dosa dari perbuatan maksiat tidak kembali kepada orang lain. Kejelekannya akan kembali kepada orang tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shaliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan perbuatan kebaikan dari laki-laki maupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya kebaikan dalam hidupnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan balas baginya kebaikan dari apa yang telah mereka kerjakan. Insyaallah Subhanahu wa taala ini bisa disampaikan setelah dan isya. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang bi'idznillahi Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan kita akan sampaikan atau kita akan buka pada pertemuan yang akan datang menyelesaikan pembahasan kita yang bahas pada malam hari ini. Hadza wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.